Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-22 dari silsilah manasik haji adalah tentang larangan-larangan di dalam ihram, bagian yang pertama. Telah berlalu bahwa niat adalah termasuk rukun haji. Seseorang apabila sudah ihram atau niat masuk di dalam ibadah umrah atau haji, maka diharamkan atasnya beberapa hal yang sebelumnya dihalalkan. Yang dikenal dengan larangan-larangan ketika ihram, jumlahnya ada 9. Yang pertama, mengambil rambut dari tubuh. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, memakai minyak wangi. Yang keempat, menutup kepala dengan sesuatu yang menempel. Kelima, memakai pakaian yang membentuk badan. Keenam, membunuh hewan buruan. Yang ketujuh, melakukan pernikahan. Kedelapan, bersenang-senang dengan istri dengan melakukan jima. Yang kesembilan, bersenang-senang dengan istri dengan selain jima, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan seperti memeluk, mencium, dan lain-lain. Larangan yang pertama adalah larangan mengambil rambut, baik dari kepala, kumis, ketiak, kemaluan, maupun yang lain. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Al-Baqarah 196. Yang kedua adalah memotong kuku. Berkata Ibnu Mundhir rahimahullah, wa ajma'u ala anna al-muhrima mamnu'un min akhdhi adfarihi, dan mereka bersepakat bahwa seorang yang muhrim dilarang untuk mengambil kukunya. Yang ketiga adalah memakai minyak wangi. Dilarang seorang muhrim memakai minyak wangi, baik di dalam badannya maupun di dalam pakaiannya. Ya, demikian berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar tentang pakaian-pakaian yang dilarang dipakai oleh seorang muhrim. Dan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala talbasu minat thiyabi syai'an massahu za'faran aw wars, dan janganlah kalian memakai pakaian-pakaian yang terkena za'faran atau wars. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Za'faran dan wars adalah nama minyak wangi. Dan di dalam hadis Ya'la ibnu Umayyah bahwa seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ju'ranah, dan dia memakai jubah yang terkena minyak wangi. Maka dia berkata, ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahrama bi umratin fi jubbatin ba'dama tadammakha bitib, yang artinya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang ihram untuk umrah dengan memakai jubah yang sudah terkena minyak wangi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma at-tibu alladhi bika faghsilhu 3 marrat, wa ammal jubbatu fanzi'ha thumma asna' fi umratika kama tasna'u fi hajjik. Adapun minyak wangi yang ada pada badanmu, maka cucilah 3 kali, sedangkan jubah maka lepaskanlah, kemudian lakukanlah di dalam umrahmu apa yang engkau lakukan di dalam hajimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan ihram, igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tumissuhu bidhibin wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Hendaklah kalian memandikan laki-laki tersebut dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua kainnya, dan janganlah kalian menyentuhkan dia dengan minyak wangi, dan janganlah menutup kepalanya. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.